بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ولقد رمت كتاب المستفاد على لمعة الاعتقاد قرية الشيخ عبد الله بن صالح القصير حفظه الله تعالى، رسالة لمعة الاعتقاد قرية الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، halaman ke-21. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Famimma ja'a min ayatus sifati," di antara ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah adalah qaulullahi azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, "Wa yabqa wajhu rabbik," dan tetap ada wajah Rabbmu. Surat Ar-Rahman ayat 27. Kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Qusayr menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di catatan kaki nomor 1, halaman 21, beliau mengatakan al-wajhu wajah fil lughati secara bahasa artinya mustaqbilu kulli syai'in, adalah bagian yang digunakan untuk mustakbil, untuk menghadap dari segala sesuatu. Jadi istilah al-wajh ini ada pada setiap sesuatu. Misalnya buku, buku itu punya wajhul kitab, memiliki wajah kita, wajah buku. Tangan punya wajhul yad. Apalagi rumah punya wajhul bait. Semua sesuatu punya wajah. Nah, dan setiap benda memiliki wajah. Nah, dari benda tersebut yang disebut dengan wajah adalah bagian yang digunakan untuk menghadapnya. Li'annahu awwalu ma yuwajjihu minhu. Karena wajah adalah bagian yang digunakan pertama kali atau bagian yang pertama kali menghadap benda yang lain. Wa huwa fi kulli syai'in. Dan wajah ini terdapat dalam semua benda. Bihasabi ma yudhafu ilaihi. Tergantung wajah ini diidhafahkan kepada benda apa, disandarkan kepada benda apa. Kalau wajah disandarkan kepada kitab, menjadi wajhul kitab. Jadi wajahnya kitab. Wajah disandarkan kepada jawal, handphone, berarti wajhul jawal, wajah dari handphone. Wajah disandarkan kepada yad, tangan, jadi wajhul yad, wajah dari tangan. Wajah disandarkan kepada manusia, jadi wajhul mar'i, wajah seseorang. Wajah disandarkan kepada Allah, jadi wajah Allah. Maka di sini Syekh Abdul Al-Qusayr ingin mengatakan bahwasanya sifat wajah ini ada dalam segala sesuatu. Dan ketika sifat wajah ini ada dalam segala sesuatu, maka tidak berarti ketika kita sebutkan kata-kata wajah, maka itu pasti langsung identik dengan wajah manusia. Tidak. Ketika kita sebutkan wajah Allah, maka tidak identik dengan wajah manusia, karena segala sesuatu punya wajah. Hewan punya wajah, ya, buku punya wajah, mobil punya wajah. Kemudian ketika wajah ini dimiliki oleh semua benda, maka sudah bisa dipastikan wajah itu berbeda-beda tergantung disandarkan kepada apa. Ya. Contoh saja, wajah dari hewan, ya. Misalnya kita contohkan kucing, wajah kucing, kucing punya wajah, kucing punya sifat wajah, dia punya wajah. Manusia juga punya wajah, wajah manusia, sama-sama punya suatu yang namanya wajah. Maka apakah berarti wajah kucing dan wajah manusia sama? Jawabannya tidak. Ya. Kemudian contoh lain, tadi saya katakan buku punya wajah, wajhul kitab. Yaitu covernya. Itu wajhul kitab, cover. Manusia punya wajah. Apakah wajah manusia sama dengan wajah kitab? Jawabannya tidak sama. Maka istilah wajah, bagaimananya wajah itu tergantung dia disandarkan kepada apa. Wajah manusia ya seperti keumuman wajah manusia. Wajah kucing ya seperti keumuman wajah kucing. Nggak sama wajah kucing dan wajah manusia. Demikian juga wajah Allah. Maka wajah Allah adalah seperti yang Allah inginkan. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan wajah manusia. Maka tidak berarti dan tidak mesti dan juga tidak berkonsekuensi bahwasanya kita sebutkan Allah punya wajah berarti wajahnya sama dengan wajah manusia, tidak. Wa ja'a al-wajhu fil Qur'ani mudhafan ila Allah jalla wa ala fi jami'in nusus. Dan terdapat sifat wajah di dalam Al-Qur'an dalam keadaan disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala. Fi jami'in nusus, dalam semua nas. Jadi ada wajah disandarkan kepada Allah. Wajhullah. Wajah Allah. Maka kalau demikian, wajah ini adalah wajah yang khusus milik Allah. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama seperti wajah makhluk. Wa hakadha fi sunnati sahihati ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terdapat dalam sunnah yang sahih, dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala. Contoh mensifatan, contoh penyebutan sifat wajah dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman, "Wa ibqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan tetap ada wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tadi surat Ar-Rahman ayat 27. Dan contoh penyebutan sifat wajah dalam as-sunnah. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "As'aluka ladzatan nadhari ila wajhika." Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Waqala, dan Rasul juga bersabda dalam doa, "A'udzu billahi al-'azimi biwajhihi al-karim." Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia. Di sini disandarkan sifat wajah kepada Allah. Namanya pada ayat wa yabqa wajhu rabbika. Wajhu rabbika. Ini idhofah. Wajhu disandarkan kepada Rabbi, kepada Rabbik. Berarti ini wajah Allah, bukan wajah yang lain. Dalam hadis, "As'aluka ladzatan nadhri ila wajhika." Wajhika, kayaknya di sini Allah. Wajahmu ya Allah. Disandarkan kepada Allah. A'udzu billahi al-'azimi biwajhihi. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung biwajhihi. Dengan wajahnya. Nyanya di sini Allah. Wajah disandarkan kepada Allah. Falamma udhifa al-wajhu fil Qur'ani was sunnati. Maka ketika sifat wajah disandarkan kepada Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, fi ma'radil khabari, dalam konteks pengabaran anillahi ta'ala, tentang Allah ta'ala, au du'aihi, atau konteks berdoa kepadanya, wa dhara'ati ilaihi, dan dalam konteks dhara'ah, dhara'ah itu memohon dengan penuh kekhusyuan. Konteks memohon kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, ila lafdil jalalati au dhamirihi. Ketika wajah ini disandarkan kepada lafad jalalah Allah, ya, kata-kata Allahu disebut dengan lafadz jalalah. Dalam bahasa Arab, ya, lafadz Allahu itu disebut dengan lafadz jalalah Allah. Wajah disandarkan kepada lafadz jalalah au dhamirihi, atau disandarkan kepada dhamir. Ya, tadi ila wajhika, kayaknya ini dhamir. A'udzu billahi al-'azim bi wajhihi. Ya, wajhihi, hi-nya ini dhamir hi. Dalla dhalika ala annahu wajhu man laysa kamithlihi syai'un. Maka itu semua menunjukkan wajah dalam Ayat dan hadis tersebut adalah wajah dari zat yang tidak ada yang semisal dengannya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qouli subhanahu, dalam firman Allah taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Berarti kan ayat ini kata beliau, Allah fal wajha ila dzati. Di sini Allah idhafahkan wajah kepada zat Allah. Wajhu rabbika. Wajhu, wajah Rabbi. Nah, di sini bicara tentang zat Allah, tentang Allah. Maka wajah disandarkan dengan zat Allah. Kemudian, wa adhafan na'ta ilal wajhi. Sedangkan na'at, na'at itu artinya sifat. Ya, sifat di sini maksudnya adalah perkataan dzul jalali wal ikram, itu na'at. Ya, perkataan dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini na'at, ini sifat. Nah, sifat ini diidhofahkan atau disandarkan kepada wajah. Ya, perhatikan ya. Wa yabqa wajhu rabbika. Wajah di sini wajah siapa? Rabbika, wajah Allah. Sedangkan sifat dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, sifat ini adalah sifat dari Allah. Sifat dari Rabbika, ataukah sifat dari wajhu? Jawabannya sifat dari wajhu. Kenapa demikian? Karena kalau ini sifat dari Rabbika, maka dia harusnya i'rabnya majrur. Ya. Wajhu Rabbika dzil jalali. Ya. Bukan dzu tapi dzil. Karena Rabbika itu i'rabnya majrur. Sedangkan sini yang dipakai dzu bukan dzi. Maka sifat dzul jalil wal ikram ini sifat miliknya wajhu, miliknya wajah. Ya, Allah fanna'ta ila al-wajhi. Sifat tersebut diidhofahkan atau disandarkan kepada wajah. Jadi yang memiliki keagungan dan kemuliaan itu wajah Allah. Ya, dalam ayat ini maksudnya ya. Yang disandarkan sifatnya itu wajah Allah. Ini bukan berarti Allah, Allahnya sendiri, zat Allah tidak memiliki keagungan dan kemuliaan, bukan bukan demikian. Namun kenapa kok Allah sandarkan sifat dzul jalal wal ikram kepada wajahnya, bukan kepada zat Allahnya? Nah, di sini beliau katakan, padalla ala annahu sifatun lil wajhi wa annal wajha sifatun lidzati. Maka ini menunjukkan bahwasanya sifat dzul jalali wal ikram adalah sifat dari wajahnya, dan bahwasanya wajah adalah sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Fa wajhullahi taala min sifatihi. Maka ini menunjukkan, semua penjelasan di atas menunjukkan wajah Allah adalah sifat dari Allah. Nah, ini rahasianya. Kenapa kok Allah sandarkan sifat dzul jalali wal ikram kepada wajah? Seolah-olah Allah ingin sampaikan, ini wajah, ini wajah beneran, ini wajah, wajahku. Buktinya bisa disifati. Buktinya bisa disifati dengan sifat agung dan mulia. Yang ini kalau kita mengikuti akidahnya Ahlul Bid'ah, yang menafsirkan wajah dengan tafsiran yang lain, maka nggak berlaku. Misalnya di antara al-bid'ah ada yang menafsirkan wajah artinya thawab, artinya pahala. Ya. Maka pahala tidak bisa disifati dzul jalali wal ikram. Pahala nggak bisa disifati punya kemuliaan dan keagungan. Ya, pahala ya pahala. Ya. Nah, makanya ini di antara rahasia ayat ini, kenapa Allah Ta'ala mensifati wajahnya dengan dzul jalali wal ikram. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan, ini wajah, ini wajahku benar. Wajah secara hakiki. Fahuwa sifatun dzatiyatun lillahi ta'ala la'iqatun bijalalihi wa 'azamatihi. Maka wajah adalah sifat dzatiyah bagi Allah Ta'ala yang layak atau yang sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم. Oleh karena itu telah berlalu para sahabat Nabi, para tabi'in dan para imam-imam al-huda. A'immatul huda ini istilah lain dari para ulama ahlu sunnah. Ya. A'immah artinya imam-imam, huda artinya petunjuk. Imam-imam petunjuk maksudnya para ulama ahlu sunnah. Min ba'dihim yang datang setelah mereka, setelah sahabat dan setelah tabi'in. Ala itsbatil wajhi sifatan lillahi ta'ala. Mereka semua menetapkan wajah sebagai sebuah sifat bagi Allah Ta'ala. Laiqatan bi jalalihi. Yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasairi sifatihi dzatiyatil khabariyati. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Yang merupakan sifat dzatiyah dan sifat khabariyah. Jadi para sahabat, tabi'in dan para ulama al-sunnah semuanya menetapkan, tidak ada khilafiyah di antara mereka, bahwasanya mereka menetapkan Allah memiliki wajah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini Syekh menyebutkan istilah dzatiyah khabariyah. Ya, kemarin kita sudah pernah sebutkan ada sifat salbiyah dan sifat thubutiyah. Ada sifat thubutiyah dan salbiyah. Pembagian sifat Allah menjadi thubutiyah dan salbiyah ini dipandang dari ada tidaknya sifat tersebut. Ya. Sifat yang Allah tetapkan ada pada dirinya, maka itu sifat thubutiyah. Sifat yang Allah nafikan dari dirinya, maka itu namanya sifat salbiyah. Kemudian para ulama juga mengklasifikasikan, membagi sifat Allah dari sisi kaitannya dengan zat Allah. Dari sisi kaitannya dengan zat Allah, sifat dibagi menjadi dua juga, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang terkait dengan diri Allah, orang zat Allah. Ya. Contohnya tadi Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pasangan dari sifat dzatiyah adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah taala istiwa di atas arsy. Allah taala merahmati. Allah taala memberikan ampunan. Allah taala memberikan nikmat, memberikan rezeki. Itu semua sifat-sifat fi'liyah. Jadi dilihat dari sisi kaitannya dengan zat Allah, sifat dibagi menjadi dua, dzatiyah dan fi'liyah. Kemudian dilihat dari sisi dalil yang menetapkan sifat tersebut, sifat juga dibagi menjadi dua, yaitu sifat khabariyah dan sifat sam'iyah. Ya, sifat khabariyah dan sifat sam'iyah. Sifat khabariyah adalah sifat yang dalil yang menunjukkan adanya sifat tersebut pada zat Allah, dalilnya berupa nas, berupa khabar, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran As-Sunnah, disebut sifat khabariyah. Sedangkan sifat sam'iyah adalah sifat-sifat yang selain disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah juga dibenarkan oleh akal. Seperti contohnya, tadi sifat khabariyah, contohnya bahwasanya Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala akan datang di hari kiamat memutuskan hukum di antara manusia. Ya. Ini dalilnya dari nas dari Al-Quran atau As-Sunnah. Sedangkan sifat sam'iyah adalah sifat yang selain ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah juga ditetapkan oleh akal. Misalnya Allah Ta'ala menciptakan alam semesta. Ya. Allah Ta'ala yang menguasai rezeki. Allah Ta'ala yang mengelola alam semesta. Dan seterusnya. Karena akal pasti menetapkan adanya pencipta. Dialah Allah. Dan tentunya yang menciptakan alam semesta, dialah yang mengelola. Yang dia juga yang menguasai rezeki, menguasai hujan. Ini sifat yang selain terdapat dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, juga terdapat atau selain itu juga ditetapkan oleh akal. Khabariyah dan sam'iyah. Panu'minu anna Allah Ta'ala wajhan haqiqiyan mausufan bil jalali wal ikrami. Maka kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memiliki wajah yang hakiki. Benar-benar wajah gitu ya. Bukan majazi, bukan kiasan, bukan konotasi, namun benar-benar Allah Ta'ala memiliki wajah yang disifati dengan sifat jalal, agung, wal ikram dan mulia. Falaisa Allah Ta'ala mu'attalan minal wajhi. Maka Allah Ta'ala tidak kosong dari wajah. Ya, tidak boleh kita mengatakan Allah tidak punya wajah. Tidak boleh. Wala wajhuhu subhanahu yumathilu wujuha khalqihi. Dan tidak boleh kita mengatakan wajah Allah Subhanahu wa taala semisal dengan wajah makhluknya. Wala yufassiru al-wajha bighairi ma tadullu alaihi lughatul Qur'ani was sunnati. Dan tidak boleh menafsirkan wajah Allah dengan yang selain pendalilan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bal nu'minu bihi wa nuthbituhu kama ja'a. Bahkan wajib kita mengimaninya dan kita tetapkan sebagaimana apa adanya. Wa na'lamu ma'nahu, dan kita katakan kita memahami maknanya. Wajah ya wajah, maknanya wajah. Wa nufawwidu al-ilma bi kayfiyatihi ila Allah Ta'ala. Namun kita tafwid, kita serahkan masalah kaifiyahnya, kita serahkan ilmu tentang kaifiyahnya, tentang detail-detail dari wajah Allah seperti apa, kita serahkan semua kepada Allah. Perhatikan ini, saya sering ulang-ulang bahwasanya Ahlus Sunnah itu menetapkan makna kemudian mentafwid kaifiyah. Jangan sampai keliru ya. Kalau mentafwid kaifiyah itu namanya mufawwidah ahlul bid'ah. Ya boleh. Afwan. Mentafwid makna itu mufawwidah. Ya. Mentafwid makna itu mufawwidah. Ya. Kalau Ahlus Sunnah menetapkan makna, kita tetapkan makna, artinya kita akui, kita paham maknanya. Maknanya diketahui. Wajah ya maknanya wajah. Tidak kita katakan wajah maknanya saya enggak tahu. Enggak. Wajah maknanya wajah. Kita tetapkan maknanya. Namun bagaimana detail-detail wajahnya, kaifiahnya, kita tafwid. Hanya Allah yang tahu. Kita serahkan kepada Allah, demikian. Kalau ahlu tafwid atau mufawwidah, mereka mengatakan wajah Allah saya tidak tahu apa maknanya. Nah, ini tafwid. Mereka mengatakan kita serahkan makna wajah Allah kepada Allah. Nah, ini keliru. Fa inna Allah Ta'ala akhbarana anhu wa lam yuhitna ilman bi kayfiyatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang wajahnya. Namun kita tidak bisa mengilmui tentang kaifiyah wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala naqulu fihi bighairi ilmin, maka enggak boleh kita berbicara tentang kaifiyah wajah Allah tanpa ilmu. Walakinna nata'awwadhu biwajhihi subhanahu min asbabil fitani fil ajilati wal ajilati. Namun hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebut wajahnya. Seperti tadi kata Nabi, a'udhu billahi al-azimi biwajhihi al-karimi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dengan wajahmu yang mulia. Yang diantara bentuk tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. ya, termasuk dengan menyebut sifat Allah. Meminta perlindungan kepada Allah, kemudian menyebut sifat, biwajhihi, menyebut sifat. Maka di sini kata beliau, hendaknya kita bertawasul atau meminta perlindungan kepada Allah, ya, dengan menyebut wajahnya. Kita minta perlindungan dari sebab-sebab fitnah-fitnah fil ajilah, yang dalam waktu dekat, wal ajilah, atau dalam jangka waktu panjang. Wala nas'aluhu biwajhihi subhanahu illa al-jannata. Dan hendaknya kita tidak meminta kepada Allah dengan menyebut wajahnya kecuali kita minta surga. Ini diantara adab dalam berdoa. Kalau kita ingin berdoa dengan menyebut sifat Allah atau menyebut wajah Allah, maka hendaknya kita, yang kita minta adalah perkara akhirat. Jadi bukan as'aluka biwajhika al-karim as-sayyarah misalnya. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan wajahmu yang mulia, saya minta mobil. Ini kurang beradab kepada Allah. Kalau menyebut wajah Allah, maka yang diminta adalah perkara akhirat. وَمَا هُوَ عَظِيمٌ مِنْ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ. Dan boleh juga meminta perkara-perkara yang agung yang lain, yang berupa ganjaran di akhirat. Perkara akhirat. وَكُلُّ مَا فَسَّرَ الْمُبْتَدِعَةُ الْوَجْهَ بِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. Dan semua penafsiran ahlul bid'ah terhadap wajah Allah, semuanya batil. Semuanya adalah kebatilan. Min wujuhin, karena beberapa poin berikut ini. Ahaduha, yang pertama, annahu tafsirun lahu bi asya'i makhluqatin. Semua penafsiran ahlul bid'ah terhadap wajah Allah merupakan penafsiran wajah dengan perkara makhluk. Ya, nafsiran wajah dengan perkara makhluk. Artinya wajah di situ dianggap makhluk. Ya, sebagaimana tadi contohnya wajah dimaknai dengan pahala. Ya, pahala itu makhluk, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penafsir Ahlul Bid'ah terhadap wajah, kata beliau, semuanya penafsiran, semuanya menafsirkan wajah dengan makhluk. Atsani, yang kedua, wa huwa aidan la dalila alaihi. Semua penafsir al-bid'ah terhadap wajah tidak ada dalilnya. Ya, tadi contoh wajah Allah, ya, dalam surat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata al-bid'ah, wajah di sini maksudnya pahala. Pahala dari Rabbmu itu tetap ada. Ya. Jadi ketika kiamat, pahala itu tidak hilang, pahala tetap ada, kata mereka demikian. Selain tadi, ini pahala itu makhluk. Yang kedua, apa dalil bahwasanya wajah di sini pahala, apa dalilnya? Kita katakan tidak ada dalilnya. Atsalitsu, yang ketiga, wa annahu mukhalifun lidzahirin nususi wa ijma'is salafi. Penafsiran, semua penafsiran Ahlul Bid'ah itu bertentangan dengan zahir dari nas. Makna zahir. Makna zahir adalah makna asli dari nas. Contohnya wajah, maknanya ya wajah. Makna zahirnya wajah. Wajah ya wajah, bukan yang lain. Makna zahirnya wajah. Bagaimana kita pahami? Itu tadi, mustaqbil. Al-mustaqbil. Bagian yang menghadap kepada yang lain. Bertentangan dengan zahir nas dan juga bertentangan dengan ijma' salaf. Ar-rabi'u, alasan yang keempat, wali annahu la tashihul isti'adatu bima fassara mubtadi'atu al-wajha bihi. Semua penafsiran dari ahlul bid'ah tidak sah digunakan untuk isti'adah. Tidak sah digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Coba perhatikan hadis tadi. A'udzu billahil azimi biwajhihil karimi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu yang maha agung dengan wajahmu yang maha mulia. Coba kalau kita Ya, tafsirkan wajah di sini artinya pahala. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dengan pahalamu yang maha mulia, yang mulia. Ini nggak nyambung. Minta perlindungan kok dengan pahala? Ya, ini nggak benar maknanya. Demikian juga dalam hadis sebelumnya, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku minta kelezatan memandang wajahmu di akhirat. Kata ahlul bid'ah, wajah di sini artinya jihah, artinya arah. Jadi as'aluka ladzatan nadhari ila jihatika, gitu. Ya Allah, aku minta kelezatan memandang ke arahmu. Memandang ke arahmu. Bukan ke wajahmu, namun ke arahmu. Nah, kalau kita terapkan makna wajah dengan makna arah di hadis yang lain tadi, a'udzubillahil azimi biwajhil karim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dengan arahmu yang mulia. Jadi kan gak nyambung, masa arah mulia? Fa'innahu la yusta'adhu makhluqin fima la yaqdiru alaihi illallah. Karena tidak boleh atau tidak boleh meminta perlindungan, tidak boleh beristi'adzah kepada makhluk dalam perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kalau wajah di situ artinya pahala, berarti meminta perlindungan dengan pahala Allah, padahal pahala adalah makhluk. Enggak boleh minta perlindungan dengan pahala. Berarti ini minta perlindungan dengan makhluk. Falamma sahatil isti'adzatu biwajhi ta'ala. Nah, ketika kita menafsirkan wajah dengan apa adanya, maka menjadi sahatil isti'adzah. Maka isti'adzah dalam doa Nabi itu menjadi benar. Menjadi lurus, ya, menjadi benar maknanya. Dalla dzalika ala annahu min sifatihi, maka ini menunjukkan wajah itu benar-benar merupakan sifat Allah. La min makhluqatihi, bukan makhluk Allah. Adalah dzalika ala anna tafsir al-wajhi bil jihati aw ath-thawabi wa nahwi dzalika. Maka ini semua empat poin di atas menunjukkan menafsirkan wajah Allah dengan makna jihah, ayah, arah, ya. Aw ath-thawabi, atau menafsirkan wajah dengan makna thawab, pahala. Wanah widalika, atau penafsiran-penafsiran yang lainnya, min tahrifil kalimi an mawadihi. Ini merupakan bentuk mengubah-ubah kalimat-kalimat dari tempat yang sebenarnya. Wal qawli ala Allah bi ghairi ilmin, dan termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wallahu a'lamu. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam.